Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita rahmatnya, yang dengan itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i, yang mana ini adalah satu perkara yang sangat agung di dalam Islam, dan dia merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, kepada panutan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang mana kita masuk kepada bab yang baru, tapi masih terkait dengan lisan, ya, afatul lisan, yakni dosa-dosa besar yang terkait dengan lisan manusia, lisan kita ini. Bab ini yaitu babu maja'a fin nahi an kaunil insani maddahan. Ini bab tentang dalil-dalil yang terkait dengan larangan dari banyak memuji. Yang dimaksud di sini adalah banyak memuji manusia di depan orang yang dipuji, di depan orangnya. Karena pada asalnya memuji orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia misalnya, orang-orang yang banyak ibadahnya, dia dipuji itu tidak mengapa, tetapi bukan di hadapan orangnya. Ya. Karena ketika seorang memuji di hadapan orangnya, ini menjadi berbahaya. Sudah lewat pembahasannya bagaimana seseorang, ya, yang tadinya mungkin tidak ada apa-apa dalam hatinya, ya, ikhlas dia kepada Allah, disebabkan karena pujian-pujian itu, mulai dia muncul sifat takabur di dalam hatinya, kemudian muncul sifat ujub, ya. Nah, ini sangat berbahaya, ya, memuji orang lain di hadapan orangnya itu sangat berbahaya bagi orang yang dipuji terutama. Ya. Tapi pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil, ya, di antaranya dari Al-Qur'an. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wa la yudlamuna fatila. Ya, alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menganggap diri mereka suci, ya, bersih dari kesalahan, menganggap diri mereka baik, ya. Balillahu yuzakku au yuzakki man yasha. Bahkan sebenarnya Allah lah yang mensucikan orang yang dia kehendaki. Wala yudlamuna fatila, dan tidaklah mereka didolimi sedikit pun. Taib. Ya, jadi mensucikan diri sendiri, ya, dengan cara memuji, ini bukanlah bentuk pensucian diri yang benar. Bahkan ini adalah termasuk bentuk pensucian diri yang tercela. Karena ini akan mengantarkan pelakunya merasa bangga pada dirinya sendiri. Merasa apa yang dia lakukan itu sudah pasti diterima oleh Allah SWT. Ya. Menyebabkan dia takabur, menyebabkan dia ujub. ya, karena pujian-pujian pada dirinya. Tetapi yang sebenarnya, seseorang itu hendaknya mentazkiyah dirinya dengan apa? Yakni dengan melakukan perintah dari Allah SWT, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, menjauhi larangan-larangannya, kemudian disertai dengan taubat akan dosa-dosanya, istighfar terhadap kesalahan-kesalahannya. Ini sebenarnya bentuk tazkiyah yang mahmudah. Tazkiyah atau pensucian diri yang terpuji yang seperti itu. Bukan dengan memuji-muji diri sendiri atau mengharapkan pujian-pujian dari orang lain. Ini bukan bentuk tazkiyah yang benar. Bahkan ini adalah tazkiyah yang tercela di dalam Islam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 49 yang baru kita bacakan tadi. Tapi pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman fajatha Al-Miqdad 'ala rukbatayhi فجعل يحث في وجهه التراب فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه من شأنك أو ما شأنك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Yeah. Jadi Miqdad, Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang memuji-muji Utsman, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di hadapan Utsman bin Affan, kemudian fajasal Miqdad an rukbatayhi. Jadi kemudian setelah itu Miqdad berlutut ya pada apa namanya? Rukbahnya, yakni lututnya. Maksudnya untuk mengambil tanah di sini. Kenapa? Faja'ala yahthu fi wajhi turab. Maka kemudian pasir tanah tadi dilemparkan kepada muka orang yang memuji. Ya, memuji-muji si Uthman ya, Uthman tadi. Ya. Faqala lahu Uthman, kemudian Uthman berkata kepadanya, "Masya'nuka lo. Ada apa kamu? Kenapa kamu melakukan itu?" Qala, kemudian Al-Miqdad berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah bersabda, 'Idza ra'aitumul maddahin,' jika kamu melihat orang banyak memuji orang lain di hadapan orangnya, 'fahthu fi wujuhihim turab,' maka lemparkan tanah atau pasir ke wajahnya." Ya. Ya, hadis ini menunjukkan bagaimana perbuatan memuji-muji orang di hadapan orangnya ini perbuatan yang sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk melemparkan tanah segera kepada muka orang ini. Untuk apa? Untuk apa pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah? Agar dia berhenti dari pujian-pujiannya itu. Karena pujian-pujian yang dia ucapkan di hadapan orangnya ini akan berpotensi besar membuat orang tersebut masuk ke dalam hatinya ujub, takabur, dan ini sangat berbahaya. Ya, oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk melempar wajah orang yang suka memuji-muji itu dengan pasir atau tanah. Ya, supaya dia segera berhenti dari apa yang dia lakukan, karena apa yang dia lakukan itu membawa kemudharatan atas saudaranya. Ya. Ya, demikian ya pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis berikut yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Muawiyah radhiyallahu taala anhu secara marfu, "Iyyakum wal madha." Ya, hati-hati kamu terhadap pujian. Ya, fa innahu dzabah, karena sesungguhnya pujian-pujian itu adzabah. Adzabah artinya menyembelih. Maksudnya apa? Membunuh saudaranya. Ya, karena orang yang memuji tadi saya katakan, orang-orang yang sering memuji di hadapan orang yang dia puji, ini akan menyebabkan orang yang dipuji itu menjadi bangga diri, menjadi takabur, menjadi ujub, pada hatinya, ya, ini tentunya akan mematikan hati seseorang. Makanya diistilahkan dengan adzabah, ya, di sini, yaitu seperti seakan-akan dia menyembelih saudaranya. Ya, jadi apa yang dilakukan dari orang tersebut yang sering memuji-muji orang ini berbahaya, ya, berbahaya bagi orang yang terutama yang dipuji. Taib. Itu dalil yang dibawakan dalam bab ini, hanya beberapa dalil saja, ya. Kemudian kita selanjutnya pindah kepada bab yang berikutnya, babu ma yamhaqul kadzbu minal barakah. Ini bab terkait dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya dusta itu akan menghapuskan barokah. Ya. Dusta itu akan menghilangkan barokah. Taib. Dibawakan satu dalil saja dalam bab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu secara marfu. Hadisnya masyhur, ya, terutama di kalangan para pedagang, ya. Yani al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu mereka di dalam khiyar selama mereka memiliki khiyar, yani hak pilih, ya, al-khiyar yani hak pilih apakah akadnya akan diteruskan atau dihapuskan atau dibatalkan, ya. Itu yang maksud dengan khiyar. Ya, jadi mereka memiliki hak khiyar ini selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Jika mereka jujur, ya, mereka berdua jujur di dalam jual beli, wa bayyana, dan mereka menjelaskan, maksudnya menjelaskan kalau ada aib pada barang dagangannya misalnya, ya, maka burikalah huma fi bai'ihima, maka akan diberkahi keduanya di dalam jual beli yang mereka lakukan. Wa in katama wa kadzaba, jika mereka menyembunyikan aib dari barang jual belinya misalnya, atau yang lainnya, mereka menyembunyikan sesuatu yang merupakan aib dalam jual beli tersebut, wa kadzaba, dan mereka berdusta, ya, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka akan hapus atau hilang keberkahan dalam jual beli yang mereka lakukan. Ya, demikian, ya, hadis ini menunjukkan apa, bahwasanya ketika seseorang jujur di dalam jual beli, kalau ada aibnya dia katakan kepada pembelinya, ya, demikian juga pembeli juga tidak menipu penjual, ya, misalnya dengan uang palsu atau yang lain, jadi jujur dalam jual beli, maka Allah SWT akan memberkahi, ya, memberkahi keduanya di dalam jual beli yang dia atau mereka lakukan. Sebaliknya, ketika mereka berdusta, ya, mereka penjualnya misalnya menutupi aib barang yang dia jual, sesuatu yang ada aibnya disembunyikan, dikatakan bagus dan lain sebagainya, menipu pembeli, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassana falaysa minna," barang siapa yang menipu kami bukan termasuk dari golongan kami, ya. Ini sesuatu yang amat dicela di dalam Islam. Seorang penjual menipu orang atau pembeli, yaitu menutupi aib barang dagangannya misalnya, berdusta dalam berjual beli, maka Allah SWT akan mencabut barokah itu dari jual beli yang mereka lakukan, ya. Yang penting, ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT, yang penting itu bukan jumlah. Jangan sampai kita berusaha untuk mengumpulkan harta atau keuntungan sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara. Ya, yang penting untung besar. Mau caranya halal haram, enggak pikir. Enggak peduli. Ini bukan itu. Di dalam Islam barokah itu tidak dengan jumlah, ya. Tidak mengapa jumlahnya sedikit tetapi barokah, daripada banyak tetapi tidak barokah. Maka sering kita lihat kalau ada orang yang banyak hartanya namun hidupnya sulit, anak-anaknya sulit diatur, ya misalnya, atau hartanya itu sering hilang-hilang begitu saja. Ini ciri-ciri barang atau dia mendapatkannya bukan dengan sesuatu yang halal, ya. Kita perlu melihat apapun yang kita lakukan, penghasilan, pendapatan yang kita lakukan, apakah diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT, ataukah didapatkan dengan cara yang haram. Ya, karena sesuatu yang haram itu tidak akan mendatangkan barokah. Sehingga apa? Akibatnya hidupnya sulit, hidupnya sengsara, ya walaupun hartanya banyak. Hidupnya selalu gelisah. Anak-anaknya tidak ada yang apa namanya menurut sama dia. Ya, ini sering kita lihat seperti itu. Maka kita lihat kembali apakah apa yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita itu apakah dari penghasilan yang halal ataukah itu dari apa harta-harta yang diperoleh dengan cara yang haram atau cara yang syubhat. Ya, ini karena yang penting adalah barokahnya, bukan jumlahnya. Ya, ya tentunya lebih baik kalau jumlahnya besar dan itu barokah. Namun yang paling utama, ya, yaitu hendaknya seseorang mementingkan barokahnya dulu. Walaupun harta yang diperoleh tidak seberapa banyaknya. Ya. Taib. Dan ini, ya, dibawakan ini oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dusta di dalam perdagangan. Ya, bagaimana dusta ini ternyata menyebabkan hilangnya barokah dari jual beli atau perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya, oleh karenanya penting ya bagi para dai, para ulama, para penuntut ilmu untuk mengingatkan para pedagang-pedagang di pasar-pasar atau di tempat-tempat perniagaan, apakah di mall atau yang mana saja ya, tempat-tempat perniagaan, agar senantiasa para pedagang itu diingatkan ya tentang perdagangan yang jujur, tentang halal dan haram di dalam muamalah ya, dalam jual beli. Ini perlu untuk diajarkan kepada mereka untuk senantiasa diingatkan. Dan demikian juga di negeri ini, ya di Saudi Arabia, dahulu para ulama itu masuk ke pasar-pasar. Bukan hanya di masjid-masjid saja berdakwah itu, atau di madrasah, bukan hanya itu. Tapi masuk mereka sampai kepada ke pasar-pasar. Mereka berdakwah kepada para pedagang, menjelaskan ini halal, apa yang haram dari jual-beli. Sehingga dengan demikian diharapkan para pelaku perekonomian, penggiat perekonomian, perdagangan, ini mereka bisa melakukannya dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Dengan demikian akan diharapkan mereka mendapatkan harta yang barokah. Ya. Demikian diantaranya ini dicontohkan oleh Mufti Mamlakah, ya. Sebelum Syekh bin Baz, yakni Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala, beliau memiliki dars bahkan di atau ta'lim di pasar-pasar, yang mana beliau mengingatkan akan apa pentingnya kejujuran di dalam jual beli, di antaranya menjelaskan halal dan haram di dalam jual beli, ya seperti itu. Ya, saya kira ini satu contoh atau satu kebiasaan yang bagus yang perlunya apa perlu sekali diterapkan di tanah air ya, sehingga masyarakat kita kaum muslimin di tanah air itu bisa mendapatkan apa namanya penghasilan yang halal dan barokah ya, dengan itu akhirnya negara kita bisa menjadi makmur ya, dengan sebab masyarakatnya makmur, penghasilan mereka barokah, mereka memberi makan anak-anak mereka dengan penghasilan yang halal. Dan dengan itu maka akan tercipta generasi yang baik ya. Demikian. Ya, itu satu dalil saja yang dibawakan tentang bab dusta di dalam perniagaan itu bisa menghilangkan atau menghapuskan barokah dari perdagangan yang mereka lakukan. Baik. Kemudian selanjutnya masuk kepada bab yang lain yaitu babu man tahallama wa lam yara syai'an. Barang siapa yang bermimpi tetapi dia tidak melihat sesuatu. Nah ini bab terkait dengan seseorang yang berdusta di dalam mimpinya. Ya, seseorang yang berdusta di dalam mimpi. Ya, perlu diketahui ya, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, ar-ru'ya itu haqqun. Ya, mimpi itu hak. Ya, makanya dalam hadis disebutkan, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Dalam hadis yang lain dikatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-naum. Ya, di antara yang pertama kali ya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu adalah dengan mimpi yang benar ya di dalam tidur beliau. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh, ya. Jadi beliau tidaklah bermimpi melainkan seperti datangnya kegelapan subuh ya seperti itu. Ya ala kulli hal di sini ru'yah as-salihah yakni mimpi yang benar itu dia satu bagian dari kenabian ya dari nubuwah. Nah, oleh karenanya karena dia satu bagian dari 46 bagian kenabian, mimpi-mimpi itu ya kalau dia mimpi yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Sehingga tidak pantas seseorang berdosa dalam mimpinya karena ketika dia berdosa di dalam mimpinya maka dia berarti berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mimpi yang benar itu datang dari Allah. Kemudian dia mengaku-ngaku melihat sesuatu dan ini mimpi yang saleh ya. Mimpi yang salihah, mimpi yang benar, dia mengaku-ngaku melihat sesuatu yang dia tidak lihat sebenarnya, tidak ada dalam mimpinya. Ya, maka ini berarti dia berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayya'kida baina sya'iratain walan yaf'al. Barang siapa bermimpi dengan satu mimpi yang dia tidak melihatnya, ya kullifa ayya'kida baina sya'iratain, maka dia akan dibebani nanti pada hari kiamat untuk duduk di antara dua rambut. Ya, dua rambut. Duduk di antara dua rambut. Wala yaf'al, maka dia tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Ini hukuman azab dari Allah SWT. Karena dia berdusta atas nama Allah, ya bahwasanya dia melihat mimpi atau dia memiliki mimpi yang benar. Padahal dia tidak melihat apa-apa. Dia berdusta di dalam mimpinya. Ya. Ini seperti kasusnya orang yang menggambar makhluk, ya. Orang yang menggambar makhluk, maka pada hari kiamat kelak itu nanti akan dihukum oleh Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara Allah menyuruh dia untuk meniupkan ruh kepada gambar-gambar makhluk yang dia gambar selama di dunia. Ya kulli fa yawmal qiyamah ayyanfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Ya. Dia akan dibebani atau dihukum dengan cara suruh meniupkan ruh ke dalam gambar-gambar makhluk bernyawa yang dia gambar selama di dunia. Ya niscaya dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tapi tetap ya disuruh terus sama dengan hukuman orang-orang yang berdosa di dalam mimpi. Ya seperti itu juga. Jadi ketika dia berdosa dalam mimpi maka Allah akan hukum dia dengan apa cara? Dengan cara apa? Dengan cara disuruh duduk di antara dua rambut. Bisa apa tidak? Tidak mungkin, mustahil akan dilakukan. Tetapi tetap dia harus kerjakan. Walaupun itu tidak mungkin untuk dilakukan. Ini adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Oleh karenanya, ya pendengar radio muslim yang dirahmati Allah, berdosa dalam mimpi ini termasuk dosa besar. Ya. Baik, tambahan faedah ya terkait dengan masalah mimpi ini. Ya bahwasanya perlu diketahui ya, apa yang orang lihat di dalam mimpi itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Yang pertama, bisa jadi yang dia lihat di dalam mimpi itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Dia mimpi dengan sesuatu yang baik. Maka boleh baginya untuk menyebarkan mimpinya kepada orang lain, mengkhabarkan mimpi tersebut kepada orang lain. Sehingga kemudian orang merasa senang juga dengan mimpinya. Namun hati-hati ya, ketika mengucapkan atau menceritakan mimpi ini kepada orang lain, maka hendaknya dia melihat apakah orang ini adalah orang yang dekat dengan dia, atau orang yang sekiranya akan diberikan berita gembira, walaupun itu mimpi ya, berita gembira, dia ikut bergembira. Karena di sana ada manusia-manusia yang ketika diceritakan sesuatu yang baik, dia hasadnya muncul. Nah, ini berbahaya ya. Oleh karenanya, ketika menceritakan kebaikan, menceritakan nikmat Allah, maka perlu dilihat dulu kepada siapa kita menyebarkan atau menceritakan hal yang baik tersebut ya. Jadi kalau mimpinya mimpi yang baik, boleh diceritakan kepada orang-orang yang kita yakin mereka akan ikut bahagia dengan hal tersebut. Jika tidak, maka tidak perlu untuk diceritakan, walaupun mimpinya baik ya. Dikhawatirkan mereka akan hasad kepada kita. Ya. Nah, ini adalah contohnya, bahkan dicontohkan di dalam Al-Qur'an ya. Allah SWT berfirman tentang bagaimana Nabiullah Ya'qub melarang Nabiullah Yusuf alaihi wassalam ya untuk menceritakan mimpinya. Ketika Nabiullah Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahad asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang dan matahari dan bulan, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Ya. Jadi kemudian Nabiullah Ya'qub alaihissalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la taqsus ru'yak ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwu mubin." Jadi Nabiullah Yusuf berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu ya kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar ya, fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat makar kepadamu untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwu mubin." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, jadi di dalam ayat tersebut Nabiullah Yusuf melarang Nabiullah Ya'qub, ayah dari Nabi Yusuf, melarang anaknya yaitu Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ini bahkan kepada saudara-saudaranya. Karena memang dikhawatirkan sesama saudara pun terjadi hasad, yang sehingga akhirnya mereka membuat makar atau tipu daya ya untuk membinasakan kita ya, seperti itu. Jadi hati-hati ketika menceritakan kebaikan kepada orang lain. Kita harus yakin dahulu apakah orang yang kita ceritakan kebaikan itu akan ikut berbahagia bersama kita, atau sebaliknya dia merasa hasad dan dia membuat tipu daya untuk membinasakan kita. Taib, itu mimpi yang pertama, ini mimpi yang baik. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang buruk, ru'ya syarrun ya. Ini jenis yang tidak boleh diceritakan. Ya, tidak boleh diceritakan. Jadi mimpi-mimpi yang menakutkan kita ini tidak boleh diberitakan kepada orang lain ya. Cukup untuk diri kita sendiri saja. Dan biasanya ketika mendapatkan mimpi seperti itu, maka disunahkan untuk mengucapkan doa, "A'udzubillahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'ait." Ya, aku berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan dan dari keburukan apa yang aku lihat di dalam mimpiku ya. Kalau ingin melanjutkan tidurnya, maka tidur tidak jadi masalah. Lanjutkan tidurnya dengan berpindah ke sisi yang lain ya. Sehingga dia tidak mengalami mimpi yang sama. Ya, seperti itu. Baik, itu jenis mimpi yang kedua. Kemudian ada lagi mimpi yang ketiga, yaitu mimpi yang kacau ya. Mimpinya itu istilahnya yang aneh lah, sesuatu yang aneh. Maka ini juga sama seperti jenis yang kedua, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Mimpi yang aneh itu macam-macam, misalnya nih, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang di dalam mimpinya melihat kepalanya putus. Di dalam mimpinya dia melihat kepalanya putus, kemudian kepalanya tersebut pergi, ya berjalan-jalan, dan kemudian dia mengikutinya di belakangnya. Ya, mimpi yang aneh ya, enggak jelas mimpinya. Ini kadang terjadi juga seperti itu. Ya, pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah, sering kita juga mendapatkan mimpi-mimpi yang enggak jelas juntrungan, yang enggak jelas maksudnya apa, ya, yang kadang-kadang aneh mimpinya. Ini juga termasuk bukan mimpi yang baik ya, dan tidak perlu untuk diceritakan kepada orang lain. Karena mimpi-mimpi seperti ini permainan syaitan. Jadi syaitan apa bermain-main dengan kita di dalam mimpi. Bagaimana orang kepalanya putus, kemudian kepalanya bisa berjalan kemana-mana, kemudian badannya mengikuti kepalanya. Ini adalah bentuk apa tala'ub ya dari syaitan kepada kita. Sehingga jangan kita sebarkan kepada orang lain mimpi-mimpi yang seperti itu. Ya. Baik, pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah SWT, ya, terkait mimpi ini, tadi sekali lagi, tidak boleh ya bagi seorang Muslim untuk berdusta dalam mimpinya ya. Apalagi ini sering terjadi ya, orang-orang menceritakan dari mimpinya yang tidak ada untuk membuat orang tertawa. Oh, ini lebih buruk lagi ya. Dan yang lebih buruk daripada itu, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dusta ya. Ingat ya, mimpi ketemu Rasulullah benar bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Namun dia mimpi mengatakan mimpi bertemu Rasulullah, tapi dusta mimpinya. Dia tidak benar-benar bertemu Rasulullah, bahkan dia tidak tahu itu sebenarnya Rasulullah atau bukan. Hanya dugaan dia bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Dan ini sering, ya. Seseorang berdusta bertemu, mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau ditanya bagaimana Rasulullah, tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana sifatnya Rasulullah, fisiknya bagaimana. Tidak pernah melihat, tidak pernah tahu. Maka kemudian dia cerita bahwasanya dia bertemu Rasulullah mengatakan demikian dan demikian. Ya, Rasulullah berkata kepadaku demikian dan demikian. Yang kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Dan kemudian itu dijadikan syariat baru. Ini hati-hati yang seperti ini. Ya, ini lebih besar lagi. Karena dia berdusta atas Rasulullah SAW. Ya. Taib, ya, saya kira itu yang terkait dengan tiga bab yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Babnya ringkas-ringkas saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Dan jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kekeliruan itu karena kelemahan dan kebodohan saya pribadi dan kelemahan saya di dalam menyampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada pendengar radio Muslim sekalian. Ya, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.